Apabila seorang memiliki manhaj yang benar, manhaj yang lurus, yaitu manhaj sahabah, manhaj salafus salih, maka akan benarlah agamanya, selamatlah kehidupannya, baik di dunia sampai di akhirat. Inilah permasalahan yang penting, permasalahan yang mendasar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita ingin agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita baca setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat, ya, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka, dari siksa api neraka. Ini doa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Ketahuilah bahwa kebaikan di dunia adalah mendapatkan, yakni kebaikan tertinggi di dunia ini adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebaikan di negeri akhirat adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, inilah yang kita inginkan. Sedangkan hal ini semua telah didapat oleh generasi pertama. Mereka semua di dunia, ketika mereka hidup di dunia, kehidupan mereka di dunia telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka masih hidup, mereka telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan betapa besarnya kemuliaan para sahabat, keutamaan para sahabat, fadilah para sahabat, yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 100 yang telah kita lewatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Artinya, dan orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam, siapa mereka? Allah sebutkan sendiri dalam ayat yang mulia ini, yaitu golongan muhajirin dan golongan ansar. Dan siapa saja, kata Allah, siapa saja dari umat ini yang mengikuti manhaj mereka dengan baik dan benar, metode beragama mereka ya dengan baik dan benar, cara beragama mereka dengan baik dan benar, maka di dunia apa kata Allah? Mendapatkan apa? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat Allah jadikan bagi mereka apa? Wa'addalahum jannatin. Allah jadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah sukses yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah di sini, dalam ayat yang mulia ini, para sahabat Nabi, generasi pertama umat ini, mereka telah mendapatkan apa yang mereka harapkan di dunia, apa yang mereka inginkan di dunia. Apa itu? Apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi kepada para sahabat, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya kalau sahabat disebut sahabat Nabi, itu di belakang nama sahabat ini adalah kita sebutkan radhiyallahu. Ya, radhiyallahu an. Radhiyallahu an, karena yakni seluruh para sahabat Nabi telah diridhai. Telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang kekhususan para sahabat. Jika disebut nama mereka, pasti di belakang nama itu ada ya doa untuk mereka, radhiyallahu an. Radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Ini doa untuk mereka. Doa mereka yang pasti Allah sudah ridha. Yang pasti Allah sudah meridai mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa mereka tatkala para sahabat juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka telah mendapatkan ridhonya Allah di dunia. Dan bagaimana di akhirat? Allah telah janjikan kepada mereka ketika mereka masih hidup. Ya, dengan turunnya ayat ini, Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itulah kata Allah, ya, yakni sukses yang besar, keberhasilan yang besar. Inilah tentang, ya, ayat yang mulia yang menunjukkan keutamaan besar, fadilah besar yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kita sekarang dengan mempelajari manhaj mereka ini, mempelajari manhaj para sahabat, kita berkeinginan, ya, mengikuti jejak mereka. Kita berkeinginan mengikuti jejak mereka. Jadi kita ini sekarang sedang menempuh jalannya para sahabat. Ya, kita sedang menempuh jalannya para sahabat, metodenya para sahabat, manhaj mereka dalam beragama, pemahaman mereka dalam beragama. Ya, supaya atau agar kita mendapatkan apa? Ridha Allah di dunia dan surga Allah nanti di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita mengkaji kitab Manhaj Mulia dengan Manhaj Salaf. Kita masih berada pada bab yang keempat, yaitu tentang dalil yang mewajibkan umat ini mengikuti manhaj para sahabat. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwa umat ini wajib mengikuti manhaj sahabat, yani manhaj salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tadi telah disyaratkan bahwa kita telah sampai pada dalil yang ke-46. Dalil yang ke-46 dari riwayat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ya. Ini sudah kita jelaskan, ya, panjang lebar tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ketika, ya, beliau diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya, kaum muslimin di zamannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan seluruh sahabat sepakat tentang keutamaan beliau. Tidak ada yang menyelisihi keutamaan para sahabat, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yakni seluruh para sahabat menyetujuinya, menyepakatinya bahwa beliau adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Kita baca terlebih dahulu secara singkat saja riwayat Abdullah bin Mas'ud ini, baru setelah itu kita akan menuju yakni dalil yang berikutnya, dalil yang ke-47. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma qubila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalat al-ansar minna amir wa minkum amir. Fa'atahum Umar, faqala ya ma'shar al-ansar, alastum ta'lamun أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس قالوا بلى قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. Artinya, pada saat Rasulullah صلى الله عليه وسلم wafat, kaum Ansar berkata, pada kami ada pemimpin, yakni pada kami ada khalifah. Dan pada kalian pun ada pemimpin, yakni khalifah. Apa kata Umar? Beliau berkata, wahai kaum Ansar, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq agar mengimami manusia, yakni mengimami seluruh para sahabat di Masjid Nabawi? Mereka menjawab, benar. Benar. Lalu Umar berkata kepada mereka, maka siapakah di antara kalian yang senang atau yang berani mendahului keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini? Mereka semua menjawab, ini kaum Ansar menjawab, kami berlindung kepada Allah dari mendahului atau melangkahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, ini kesepakatan para sahabat. Seluruh sahabat sepakat. tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan beliau radhiyallahu taala an, ini sangat banyak sekali, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an apalagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya misalnya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dalam hadis yang sahih dan juga dibawakan dalam yakni kitab ini sudah kita jelaskan juga, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya nanti aku datang ke negeri Madinah dan tidak menjumpai lagi dirimu, yakni bahwa Rasul telah meninggal, kepada siapa aku mengadu? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fa'tini Aba Bakrin, datanglah engkau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Atau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali dalam hadis-hadisnya ya. Sering sekali dalam hadis-hadisnya ini yakni menyebutkan kebersamaan Abu Bakar As-Siddiq bersama beliau. Paling jelas sekali ya di antara hadis-hadis Nabi tersebut adalah hadis Ibnu Umar ketika Rasul masih hidup, maka seluruh para sahabat ya yakni memposisikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dalam posisi yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni mereka semua para sahabat memposisikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an sebagai seutama-utama para sahabat setelah posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini persis di bawah Nabi langsung. Ya, inilah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi sekali lagi, semua para sahabat ketika itu ya, terlebih khusus kaum Ansar, mereka mengatakan na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari melangkahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi tidak ada yang berani. Dan semuanya juga mengakui tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka semua ya, yakni berada di atas yakni petunjuk yang benar. Mereka semua berada di atas manhaj yang benar. Ya, mereka semua berada di atas manhaj yang sahih. Ya. Dalam memahami hadis-hadis Nabi, di dalam memahami dalil baik dalam Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pemahaman para sahabat ini semuanya cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil yang ke-46 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengisyaratkan kepada kita tentang kewajiban kita selaku umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti manhaj para sahabat, metodenya para sahabat dalam beragama. Lihat, para sahabat tidak ada yang berselisih, tidak ada yang berselisih mereka di dalam memahami ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki dalil yang ke-47 setelah kita secara singkat ya, yakni menjelaskan kembali dalil yang terakhir yang telah kita kaji, yaitu dalil yang ke-46. Nah, sekarang kita beralih kepada dalil berikutnya, dalil yang ke-47. Kita dengarkan bagi jamaah yang tidak membawa kitab atau buku bisa mendengarkan, yakni diriwayatkan dari Amr bin Yahya, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata dari ayahnya, ia berkata, kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh. Bayangkan, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an adalah yakni di antara ulama dari kalangan para sahabat, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dan begitulah para salafus saleh di zaman dahulu, semangat mereka yang tinggi untuk mempelajari agama. Sampai-sampai orang alim ini, yaitu Ibnu Mas'ud, ya, didatangi rumahnya sebelum salat subuh dan ditunggu keluarnya dari rumahnya itu. Ditunggu keluarnya Ibnu Mas'ud dari rumahnya untuk menuju Masjid Nabawi atau salat subuh dalam hal ini. Ya, salat subuh berjamaah. Sekali lagi dikatakan, kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh. Apabila beliau telah keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Ya, artinya apa? Dalam rangka apa ini? Dalam rangka istifadah, mencari manfaat, mencari pelajaran. Ya, sambil berjalan, sambil bertanya tentang agama. Sambil berjalan menuju masjid, mereka ini yang telah menunggu, ya, sahabat yang mulia ini, ya, yakni ketika keluar. Kemudian datanglah Abu Musa al-Asy'ari kami, lalu berkata, apakah Abu Abdurrahman, yani kunyah dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, telah keluar bersama kalian? Kami menjawab, tidak atau belum. Maka beliau pun duduk bersama kami hingga ia keluar. Yani hingga Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Ketika keluar, kami semua berdiri. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja aku menyaksikan di Masjid Kufah, yakni di masjid, ya, jami' yang ada di Kufah di zamannya, suatu perkara yang aku ingkari, dan alhamdulillah aku tidak berpendapat akan hal itu kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Abu Musa menjawab, jika masih hidup, engkau akan melihatnya. Abu Musa kembali berkata, aku melihat di masjid suatu kaum duduk melingkar menunggu sholat. Pada setiap lingkaran ada, yakni seorang, sedang di tangan mereka ada batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil. Lalu ia berkata kepada teman-temannya satu halaqah itu, ya, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu berkata, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Ini ucapan subhanallah. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, lantas apa yang kau katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan suatu pun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu, wahai Abu Abdurrahman. Itu maknanya. Maka sahabat yang mulia ini, Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan? Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya hingga ketika beliau telah mendatangi salah satu halaqah tersebut, lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ya, kalau di zaman dulu dengan kerikil, mungkin kalau di zaman sekarang dengan apa? Biji tasbih. Dengan ya teknologi sekarang, ya bertasbih dengan alat, ya, yang ada di zaman sekarang itu. Apa kata sahabat yang mulia ini? Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikitpun juga. Kemudian beliau pun mengatakan kepada mereka dengan ungkapan yang bagus sekali di sini. Kata sahabat yang mulia ini, Ibnu Mas'ud, waihakum, Ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam taksur walladhi nafsi biyadih innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dalalah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang berbuat bidah ini, yakni berzikir dengan kerikil atau sekarang dengan tasbih, istilahnya biji tasbih, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud ini? Celaka kalian, celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Yani alangkah cepatnya kalian menyimpang dari sunnah Nabi, itu maknanya. Alangkah cepatnya kalian menyimpang dari cara Nabi beragama. Ya, yakni apa yang beliau lihat ini adalah sebuah kemungkaran, kan begitu? Ya enggak mungkin jika perbuatan mereka itu baik lalu diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Tentunya adalah ya, yang dilihat oleh sahabat Ibnu Mas'ud adalah apa? Kemungkaran. Suatu kemungkaran yang langsung disaksikan oleh sahabat yang mulia ini. Maka beliau menggunakan kata-kata lafaz-lafaz ya sebagai pengingkaran. Ya, apa itu? Waihakum, celaka kalian. Nah, ini dia. Waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ya. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Jadi alangkah cepatnya penyimpangan kalian ini. Para sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup. Nah, ini di zaman beliau ini, masih banyak yang hidup. Seperti beliau, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup ketika itu, ya. Dan pakaian mereka belumlah usang, dan juga bejana-bejana mereka belumlah hancur. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad, ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Ya, dua pertanyaan yang sama-sama tidak bisa dijawab oleh mereka. Dua pertanyaan diajukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud kepada mereka, yang kedua pertanyaan ini tidak bisa mereka jawab. Ya, coba kita perhatikan ya. Yang pertama, beliau mengatakan kepada mereka ini, ya, bahwa apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas petunjuk agama yang lebih baik daripada petunjuk agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu mereka tidak bisa menjawab ya. Tidak mungkin mereka mengatakan, ya kami ini lebih baik agamanya, petunjuk agamanya daripada petunjuk agama Muhammad. Ini kufur. Ini ucapan yang kufur. Kalau mereka mengiyakan, ya, membenarkan bahwa petunjuk agama mereka lebih baik, lebih sahih, lebih benar daripada petunjuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi telah bersabda apa? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mungkin mereka ya menjawab pertanyaan pertama ini. Enggak bisa mereka menjawab pertanyaan pertama. Atau pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah au muftatihu bab dalalah, ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Nah, ini juga sulit mereka jawab. Ya, tidak bisa mereka jawab ini. Ya, intinya bahwa mereka terdesak. Mereka terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan ilmiah seperti ini yang diajukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ya, dan mereka tentunya yakni berada ya pada penyimpangan yang sangat nyata, kemungkaran yang sangat jelas sekali, dan itu langsung diingkari oleh sahabat yang mulia ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, langsung diingkari. Ya, langsung diingkari. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ya bertakbir, bertasbih, bertahmid ya, bertahlil ya, atau bertahmid misalnya, yakni misalnya selesai salat fardu ya kita bertakbir berapa? 33 kali. Bertasbih berapa? 33 kali. Ya, bertahmid berapa? 33 kali. Itu dengan apa? Dengan apa kita berzikir? Dengan jari yang akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan alat bantu ya, bukan dengan ya, biji tasbih atau yang semisal. Dan tidak bisa ya, yakni pemandangan yang dilihat oleh sebagian kaum muslimin di negeri Mekah atau negeri Madinah, banyaknya orang-orang menjual biji tasbih di negeri Mekah atau di negeri Madinah, tidak bisa menjadikan pemandangan itu sebagai hujjah, sebagai dalil untuk membolehkan biji tasbih dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau misalnya dilihat oh, Syekh fulan bawa biji tasbih. Berarti ini benar. Ini dari mana? Seperti ini, ya. Rasul tidak pernah membawa seperti ini, ya. Dan para sahabat tidak ada yang memakai, ya, yakni alat bantu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu dicermati bahwa beragama itu apa adanya. Ya, artinya apa yang dikerjakan oleh Rasul dan para sahabat, itu pula lah yang kita berusaha untuk mencontohnya, menirunya, mengerjakan ya, dan tidak menambah-nambah atau mengurangi dari ibadah yang pernah dilakukan oleh para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebelum kita lanjutkan kembali yakni pelajaran ini, kita minta jamaah supaya maju, Pak, maju, Pak. Maju. Ini di sini ini kosong nih, tengah-tengah kosong ini. Maju. Maju, Pak. Ya, ini kaitannya dalam hal ini bukan kita menolak teknologi ya. Bukan kita menolak teknologi, artinya bahwa pada yakni semua ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyah sifatnya. Ini permasalahannya. Yakni sekali lagi, ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyah sifatnya. Apa tauqifiyah, Pak? Yakni harus berdasarkan dalil saja. Harus berdasarkan dalil. Itu maknanya tauqifiyah. Tauqifiyah. Jadi untuk urusan ibadah sifatnya adalah tauqifiyah, yakni berlandaskan dalil, berdasarkan dalil saja. Kalau tidak ada dalil, ya jangan dikerjakan, kan begitu. Itulah makna dari tauqifiyah. Adapun sifat dalam kehidupan dunia kebalikannya, yaitu taufiqiyah. Ingat, beda tipis ya. Beda tipis nih. Untuk ibadah sifatnya apa? Tauqifiyah. Sedangkan untuk urusan dunia sifatnya taufiqiyah. Yakni dia diserahkan ke akal manusia, itu makna taufiqiyah, taufik. Ya, taufiqiyah. Adapun urusan agama tauqifiyah. Ini tipis. Dalam penyebutannya yakni terdengar seperti tipis sekali, namun bisa kita bedakan tentunya ya. Jadi sekali lagi, inilah perbedaan sifat ya, yakni kehidupan atau urusan agama dengan urusan dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan yang diberikan bahwa salafus salih di zaman dahulu mereka berpatokan ya untuk agama ini para sahabat. Lihat, orang-orang zaman dahulu mereka menunggu pokoknya siapa? Sahabat, seperti Ibnu Mas'ud ya. Jadi patokan kebenaran itu ada pada para sahabat. patokan kebenaran dalam beragama ada pada ya fatwanya para sahabat seperti Ibnu Mas'ud. Artinya ketika Ibnu Mas'ud telah mengingkari bid'ah yang dikerjakan oleh suatu kaum ini, maka jelas perbuatan kaum itu bukan tergolong dari manhaj sahabat. Itu maknanya seperti itu. Bukan tergolong dari manhaj para sahabat. Karena diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Yang tidak diragukan lagi agamanya. Ya, nah inilah tentang ya pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ungkapan-ucapan sahabat Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang menunggu ya keluarnya beliau dari rumah menuju sholat berjamaah, menuju masjid sholat berjamaah begitu. Jadi mereka menunggu jawaban. Nah, setelah ada jawaban dari sahabat yang mulia ini, wabil khusus juga setelah adanya pengingkaran yang sangat nyata dari sahabat yang mulia ini atas perbuatan orang itu, maka jelaslah bagi kita tentang manhaj ya para sahabat yang sahih dan benar yang diikuti oleh kaum muslimin di zaman itu, dan mereka yang menyimpang ini tidak bisa membantahnya. Lihat, kalau seandainya ya sekelompok orang yang berbuat yakni yang berzikir dengan biji atau dengan kerikil tadi menganggap benar, menganggap perbuatan mereka benar, pasti mereka akan membantah ungkapan siapa? Ucapan siapa? Ibnu Mas'ud. Kalau perbuatan mereka benar. Ternyata ini tidak benar. Ternyata ini tidak benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat. Yakni kita berpikir dengan akal sehat ya. Berzikir dengan kerikil. Ya. Ini terlihat sepintas remeh tidak? Masalah kecil tidak? Ya, masalah kecil. Ya, masalah yang kecil ini, masalah yang remeh. Namun lihat, pengingkarannya besar sekali kan? Pengingkarannya besar sekali. Bahkan Ibnu Mas'ud menggunakan lafaz, ya, waihakum. Inilah bahasa Arab ini, ungkapan yang luar biasa ini. Ya, pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, ya, yang hebat sekali pengingkarannya itu. Ya. Beliau mengatakan, waihakum, celaka kalian. Bayangkan. Ya. Celaka kalian. Nah inilah ya, yang kita lihat bahwa bidah-bidah yang besar di zaman sekarang, ini munculnya tidak langsung besar, Pak. Ya, Bu ya. Tidak langsung besar. Semua bidah-bidah besar yang ada di zaman sekarang, munculnya dari hal-hal yang kecil, yang remeh, seperti ini contohnya. Jadi gak langsung besar. Lihat, sebagai contoh. Bid'ah dari Khawarij misalnya. Dari kaum Khawarij. Kan di zaman, ya, munculnya di zaman siapa ini Khawarij? Ya, Khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Mereka tidak langsung dikatakan besar. Tidak. Tapi perlahan-perlahan-perlahan. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, yakni syubhat yang ada di benak mereka, syubhat yang ada di kepala mereka, lama kelamaan menjadi besar. Ya, jadi sekali lagi, inilah yang kita lihat bahwa dari sejak dini, yakni dari penyimpangan yang kecil, itu langsung diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud agar tidak menjadi besar. Coba misalnya orang sakit, ya, awalnya kan remeh, cuma flu saja, dibiarin, lama-lama kronis juga, iya kan? Kalau dibiarin kan begitu. Coba kalau diantisipasi dari awal, diobati, ditangani dengan baik, insya Allah tidak ada hal-hal yang besar, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Cuma tumor dikit, lama-lama kanker. Lama-lama jadi kanker, kan begitu? Ya, na'udzubillah. Nah inilah berkaitan dengan bid'ah ini, berkaitan dengan manhaj yang menyimpang langsung diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang sangat bagus sekali dari sahabat yang mulia. Beliau mengatakan kepada mereka ini yang menyimpang, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Hawa hadhi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam taksur walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftadihu baba dalalah." Ini pengingkaran yang serius. Bukan main-main ini. Pengingkaran dari sahabat yang mulia ini, pengingkaran yang sangat keras, pengingkaran yang serius sekali terhadap ya sekelompok manusia yang ada ketika itu yang berbuat bid'ah dalam agama ini. Berbuat penyimpangan dalam agama ini. Nah, sekarang saya tanya kepada jamaah. Sekelompok orang yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud ini, ketika mengambil kerikil untuk berzikir, niat mereka bagus tidak? Tentu bagus. Ya, niat mereka bagus. Ya, membantu mereka untuk berzikir, kan begitu? Membantu mereka untuk berzikir. Ya, niatnya bagus. Maka ya, niat yang bagus tersebut ya haruslah dibarengi dengan contoh. Dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ungkapan dari salafus salih, tidak salah dari sahabat Ibnu Mas'ud juga, kam mim muridin lil khair lam yusibah. Berapa banyak orang berkeinginan baik, berapa banyak orang-orang berniat baik, namun tidak sesuai, tidak cocok dengan contoh Rasul. Ya, kam mim muridin lil khair lam yusibah. Berapa banyak orang berkeinginan baik di hatinya. Berapa banyak orang berkeinginan baik, berniat baik dari hatinya, namun sayang tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat yang lurus, niat yang baik harus disertai dengan apa? Contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup ya. Tidak cukup seorang hanya sekedar niat baik, niat baik, niat baik tanpa disertakan dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, inilah sebagai contohnya, akibatnya seperti ini. Ya, yakni dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, apakah kalian menyangka, mengklaim bahwa petunjuk agama kalian ini lebih baik daripada petunjuk agamanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kalian ingin membuka pintu penyimpangan, pintu kesesatan? Lihat ya, ini pengingkaran di zaman itu, di zaman yang sunnah itu ya yakni memasyarakat. Sunnah Nabi ketika itu memasyarakat, artinya yakni kaum muslimin ketika itu fahamlah sunnah Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebalikan di zaman kita sekarang ini, di mana sunnah Rasul di zaman sekarang bagaimana, yakni tidak memasyarakat atau belumlah memasyarakat. Ini sunnah Nabi di zaman sekarang. Artinya banyak dari umat Islam yang tidak faham sunnah Nabinya. Cara beragama ya, Nabinya itu gak faham mereka. Gak faham bagaimana cara beragama yang baik, cara beragama Rasul, ya, cara beragama Nabi yang benar itu gak faham mereka, gak tahu mereka. Jadi apa yang dilakukan adalah penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan demi penyimpangan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang ke-47. Diingat ini. Ini kalau perlu dihafalkan ini. Ya, ungkapan ya, ungkapan dari sahabat yang mulia ini, "Waihakum ya ummat Muhammadin ma asra'a halakatakum" dan seterusnya. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil berikutnya, 135. Ya, ini terkait dengan dialog antara sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an dengan kaum Khawarij, dengan kaum Khawarij yang ada di zaman itu. Dikatakan di sini oleh beliau radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. Ini bahasa yang halus sekali dari sahabat Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij di zamannya itu. Apa artinya? Beliau mengatakan kepada kaum Khawarij, aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Tidak ada seorang pun sahabat di tengah-tengah kalian. Dan aku datang dari pihak anak paman Rasulullah, ya, atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yani aku ini utusan khalifah, itu maknanya. Saya ini utusannya khalifah. Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, yang menjadi khalifah ketika itu. Kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tafsir Al-Qur'an, orang-orang yang paling pandai tentang Al-Qur'an Al-Karim, tentang agama Islam ini. Nah, sekarang kita perhatikan, kita cermati ucapan dari sahabat Ibnu Abbas ini, ya, yang tadi saya katakan ucapannya ini halus sekali, ya, yang jelas-jelas, ya, sebenarnya menampar, ya, mereka itu, memukul mereka itu, ya. Kita kembali kepada ucapan beliau ini, beliau mengatakan, jitukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaysa fikum minhum ahadun, kata beliau. Aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah, sedangkan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Ini maknanya apa? Maknanya apa ini? Yakni kalau disebut sahabat-sahabat Nabi, itu identiknya apa? Konotasinya apa? Bahwa mereka adalah orang-orang pintar. Saya ini, kata Ibnu Abbas, ini ulama. Ibnu Abbas ini ulama di zaman itu, ya, ulama di zamannya itu, yang sangat dimuliakan sekali, yang sangat terhormat, dan kedudukannya sangatlah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apanya Nabi Ibnu Abbas ini? Saudara sepupu, sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bapaknya Abdullah ini, yaitu Abbas, adalah paman Rasul, paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ingin mengatakan kepada kaum Khawarij, saya ini datang dari kalangan orang-orang pintar dalam beragama, ya, yaitu para sahabat. Ya, artinya ini juga sikap tawadhu, ya, sikap tawadhu beliau. Beliau tidak langsung mengatakan saya ini orang pintar, enggak. Atau saya ini ulama, tidak. Ini bahasa yang halus sekali. Beliau mengatakan saya ini datang dari pihak para sahabat Nabi, yakni orang-orang pintar dalam beragama itu. Sedangkan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun orang pintarnya. Artinya bahwa kalian ini orang-orang apa? Orang bodoh kalian ini, kata Ibnu Abbas. Bayangkan. Ya, ini bahasa yang halus dari sahabat yang mulia ini. Tidak ada seorang pun ulama di tengah kalian. Tidak ada seorang pun alim di tengah-tengah kalian. Tidak ada seorang pun ulama di tengah kalian. Maknanya adalah kalian ini orang bodoh, gitu. Ya. Kalian ini orang bodoh, kata Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij. Kepada kaum Khawarij. Itu maknanya, ya. Dan memang demikian keadaan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, ya, kaum Khawarij tidak memiliki ulama. Mereka jalan sendiri sehingga mereka menyimpang. Mereka menyimpang, ya. Dan memang usia mereka rata-rata masih muda-muda. Usia mereka masih muda-muda. Karena kalau kita melihat kembali kepada atau di zaman Rasul, ketika Rasul masih hidup, ya, yakni cikal bakal kaum Khawarij sudah ada di zaman Nabi yaitu seorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah, ya. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang, ini ghanimah, ghanaim jamaknya, Dzul Khuwaisirah, ya, memandang bahwa pembagian ghanaim, harta rampasan perang, tidaklah adil. Maka ia berkata dengan lancang kepada Nabi, tidak adab kepada Rasul, tidak sopan kepada Nabi, ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau, karena engkau belumlah berlaku adil. Nabi yang mendengar ucapan seperti ini, memerahlah raut muka beliau, wajah beliau memerah, dan ini diketahui oleh para sahabat, tanda beliau marah. Tanda Nabi marah dengan memerahnya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Dzul Khuwaisirah? Ya, dalam keadaan marah ini Nabi bersabda, "Illam a'dil faman?" Kalau saya sebagai Nabi, kalau saya sebagai Rasul dianggap tidak bisa berlaku adil, lalu siapa lagi? Siapa lagi yang akan bisa berlaku adil? Kalau saya saja sebagai Rasul, saya saja sebagai Nabi dianggap tidak adil, dianggap curang, ya, siapa yang bisa berlaku adil? Siapa lagi yang bisa berlaku adil? Nah, inilah kemarahan beliau kepada Dzul Khuwaisirah. Yang tidak lama setelah itu dia kabur. Ya, setelah ada sahabat yang mengatakan, ya, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai sahabat, wahai Rasul, izinkan aku penggal orang ini. Izinkan aku penggal orang ini. Ya, maka dia kabur dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu Nabi jelaskan tentang, ya, Dzul Khuwaisirah ini sebagai cikal bakal kaum Khawarij. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, saya khruju min dhi hadzal rajul aqwamun ahdathu asnan sufahaul ahlam yamruquna min ad-din kama yamruqu sa' min ar-ramiyah. Nanti di masanya nanti akan keluar dari orang ini sekelompok manusia yang usia mereka relatif masih muda-muda, kata Nabi. Ya, enggak ada yang tua disebut. Muda-muda usia mereka, kata Nabi. Ya, kemudian pemahaman mereka cepat keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, dan seterusnya masih banyak lagi. Ya, ciri-ciri kaum Khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ah, inilah tentang cikal bakalnya. Maka keluar kelompok ini di masa khalifah yang mulia, khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Yang keluarnya Khawarij berbarengan dengan keluarnya Syiah. Berbarengan dengan keluarnya Syiah ketika itu. Maka melihat fenomena seperti ini, adanya kelompok manusia, kelompok dari kaum muslimin yang memberontak terhadap pemerintah yang sah, tidak yakni taat kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib, tidak bergabung dengan pemerintah yang sah ketika itu, ya, maka Ali sebagai pemimpin, sebagai khalifah, merasa bertanggung jawab, ya, terhadap, ya, mereka ini. Maka diutuslah oleh khalifah yang mulia ini, Ibnu Abbas, untuk menghadapi mereka, mendebat mereka, meluruskan, ya, pemahaman mereka yang menyimpang, menjawab syubhat-syubhat mereka itu, ya, menjawab syubhat-syubhat mereka itu. Nah, inilah diutus Ibnu Abbas, ya, dan tentunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Para jamaah ini mulia Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Abbas sekali lagi mengatakan kepada mereka, ya, ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum minhum ahadun wa min indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim nuzila al-Qur'an wa hum a'lamu bita'wilih. Saya datang, ya, kepada kalian dari pihak para sahabat Rasulullah, dari pihak para sahabat Rasulullah, sedangkan tidak ada seorang pun dari sahabat di tengah-tengah kalian. Ya, tidak ada orang pintar di tengah kalian. Tidak ada orang alim, tidak ada seorang ulama di tengah-tengah kalian, itu maknanya. Ya. Lalu saya datang dari pihak ya khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dari pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, artinya saya ini resmi utusan pemerintah. Begitu. Saya ini adalah ya resmi utusan resmi pemerintah, pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian dikatakan di sini, wa alaihim nuzilal Qur'an, kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan. Kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan, artinya bahwa para sahabat Nabi adalah ya generasi terbaik umat ini yang langsung mendapatkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah generasi terbaik umat ini yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dikatakan wahum a'lam bita'wili, dan mereka ini para sahabat adalah orang-orang yang paling mengetahui tafsirnya. Jadi kalian ini siapa? Itu maknanya begitu. Kalian ini siapa jika dibandingkan dengan para sahabat Nabi itu? Nah, itulah maknanya. Artinya, kenapa kalian memberontak? Lihat, orang-orang pintar saja enggak berontak. Itu maknanya. Lihat para sahabat Nabi, orang-orang yang pintar tentang agama, orang-orang yang mengetahui tafsir Al-Qur'an, lihat keadaan mereka seperti itu. Kalian ini siapa? Ya, gitu. Jadi, beliau ingin membandingkan ya antara sahabat Nabi dengan kaum Khawarij. Antara sahabat-sahabat Nabi sebagai orang-orang berilmu ya dengan mereka ini. Nah, inilah yang kita lihat dalam hal ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan dalam kitab ini. Perkataan yang agung ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya pertama, penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah, ini jelas. Jadi, tidak ada ya salah seorang sahabat, tidak ada satupun sahabat yang bersama kaum Khawarij ahli bid'ah ini. Ya, seluruh para sahabat berada ya yakni dalam ketaatan terhadap khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi para ulama ya, dari zaman dahulu mereka senantiasa memperingatkan umat ini dari bahaya bid'ah, dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, di antaranya adalah Ibnu Abbas dan sebelumnya tadi Ibnu Mas'ud yang telah kita kaji. Ya, dan tidak ada seorang pun ulama ya yang sebenar-benar ulama yang menyetujui bid'ah. Tidak ada itu. Maka dijelaskan di sini bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang bersama ahli bid'ah. Yang bersama ahli bid'ah, ini pertama. Yang kedua, bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya. Atau mazhab dan jalan yang ditempuh para sahabat dalam beragama, sehingga mereka berkumpul di atas kesesatan dan mendirikannya untuk perbuatan bid'ah. Coba lihat. Ya, ketika sahabat-sahabat masih hidup, berapa firqah yang menyimpang muncul di zaman mereka itu? Pertama, Khawarij. Yang kedua, Syiah. Yang ketiga, Qadariyah. Ya, di masa akhir kehidupan Ibnu Umar misalnya. Muncul kaum Qadariyah. Nah, semuanya diingkari. Semuanya diingkari oleh para sahabat. Ya, semuanya diingkari oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun sahabat yang menyetujui bid'ah yang muncul di zaman mereka itu. Tidak ada di antara mereka yang gabung dengan Khawarij. Tidak ada di antara mereka yang bergabung dengan Syiah. Tidak ada di antara mereka yang menyetujui Qadariyah. Nah, begitulah para sahabat yang ya telah berada di atas agama Islam yang murni, mempraktikkan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga sangat mudah sekali bagi mereka mengetahui penyimpangan yang ada di zaman itu. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Karena Islam itu sudah menjadi darah daging mereka, itu istilahnya. Ya, Islam itu sudah menjadi darah daging para sahabat, diamalkan setiap hari oleh para sahabat. Islam itu menjadi manhaj mereka, Islam itu menjadi akidah mereka, Islam itu menjadi ya, yakni apa yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betul-betul mereka adalah orang-orang Islam sejati, orang-orang Islam yang sebenarnya, kaum muslimin yang sebenar-benarnya itu. Maka sangat mudah bagi mereka menilai ini menyimpang, itu menyimpang, dan seterusnya. Sangat mudah sekali. Ya. Coba lihat orang Islam di zaman sekarang. Ya. Mudah gitu tidak bagi mereka untuk menilai, memfilter berbagai macam penyimpangan yang ada di zaman sekarang. Tentu kebalikannya sulit. Sulit bagi kaum muslimin ya, yang ada di zaman sekarang ini untuk menilai mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang. Sulit sekali. Karena tidak memiliki ilmu. Kebanyakan umat Islam di zaman sekarang tidak memiliki ilmu tentang manhaj, tentang akidah, tentang sunnah Nabi, tentang tauhid. Tidak jelas bagi mereka mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Enggak jelas bagi mereka. Mana yang hak, mana yang batil, enggak jelas bagi mereka. Ya, samar semua. Kayaknya semuanya bagus begitu. Kayaknya semuanya benar. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini yang kita lihat ya, perbandingan antara kaum muslimin di zaman para sahabat dengan umat Islam yang ada di zaman sekarang ini. Maka kita wajib belajar lagi. Kita wajib kembali untuk mempelajari manhaj salafus salih ya, agar kita selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sekarang, bahwa berpihak kepada para sahabat, maksudnya kepada mazhab mereka ya, dan berpegang teguh pada jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Nah, ini kalau kita ingin selamat, tadi saya katakan ingin selamat dunia akhirat, ikutilah manhaj mereka. Manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita lihat di sini. Setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Dengan kebalikannya. Nah, ini sudah kita jelaskan dahulu dari keterangan Ibnu Abbas juga ya, kalau tidak salah, dengan keterangan Ibnu Abbas juga, sahabat yang mulia ini tatkala beliau ya, yakni mendengar ada di antara orang berhujjah ya, berhujjah dengan yang jelas berhujjah bukan dengan Al-Qur'an ataupun dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka dikatakan yushiku, hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu dari langit ketika aku berkata qala Allah wa qala Rasul, namun kalian berkata ya, yakni Abu Bakar dan Umar berkata seperti ini atau berpendapat seperti ini. Nah, ini perhatikan ya, bahwa para sahabat memiliki manhaj yang terang benderang, memiliki manhaj yang sangat jelas dalam beragama. Mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi yang sahih, tentunya dengan pemahaman mereka dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih itu. Jadi sekali lagi, tidak ada ya, dan tidak dibenarkan kita membenturkan Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih dengan ucapan manusia. Dengan ucapan manusia. Gak bisa itu. Ya, untuk selama-lamanya tidak bisa dibentur-benturkan. Tidak bisa ditabrak-tabrakan. Ya, dilawan Al-Quran atau hadis dengan ucapan manusia. Ya, dengan ucapan manusia. Ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan di sini ya, dalam hal ini. Kemudian yang kelima, sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran karena mereka menyaksikan diturunkannya Al-Quran, melihat kejadian-kejadiannya, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada orang lain ya, daripada orang selain mereka. Jelaslah ya, tentang yakni keutamaan para sahabat di sini, bahwa mereka adalah generasi ya, kaum muslimin yang pertama mendengarkan ayat Al-Quran turun kepada Nabi langsung, Mereka dengar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka belajar Al-Qur'an itu ya 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, ya, artinya mereka mempelajari Al-Qur'an dari Nabi 10 ayat dulu. 10 ayat ini mereka hafalkan, mereka pelajari, mereka fahami, mereka amalkan, ya, baru pindah kepada 10 ayat berikutnya lagi. Terus begitu 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Nah, itu begitulah para sahabat Nabi. Mereka belajar Al-Qur'an kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan banyak peristiwa-peristiwa di zaman itu, ya, yang yakni diturunkan Al-Qur'an terkait dengan peristiwa itu, ya, dan mereka menyaksikannya langsung. Mereka menyaksikannya langsung, ya. Contohnya apa? Misal terkait dengan ya hadithatul ifk, berita dusta, berita keji, ya, yang dialamatkan kepada Aisyah dan Safwan, ya, al-Mu'attal, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, artinya ketika Aisyah terlambat atau Aisyah ketinggalan dari pasukan induk, ya, pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mencari kalungnya yang tertinggal, yang hilang ketika itu, maka dia tertinggal dari pasukan induk, dan Aisyah, ya, yang berada di tengah padang pasir itu, yang sedang istirahat itu, yang sedang tertidur, dijumpai oleh sahabat Nabi yang mulia Safwan bin Mu'attal. Safwan melihat Aisyah sedang tertidur dan ia terkejut karena yang ia lihat adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Sedangkan yakni Safwan hanya mengatakan, hanya berucap kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kemudian setelah itu beliau tidak berbicara lagi kepada Aisyah, beliau hanya memberikan hewan tunggangannya, kendaraannya kepada Aisyah agar Aisyah menaiki hewan tunggangan itu, hewan atau kendaraan itu, lalu Safwan berada di depan untuk memimpin, untuk menarik, ya, hewan atau kendaraannya itu menuju negeri Madinah. Nah, sampainya, ya, dua orang ini di negeri Madinah diisukan, difitnah oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah telah selingkuh, telah berzina dengan Safwan wal'iyadzu billah. Maka turunlah ayat-ayat, ya, untuk membersihkan Aisyah dan Safwan dari tuduhan keji, ya, yang berasal dari orang-orang munafik yang dialamatkan ini kepada keluarga Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh, dan masih banyak lagi ayat tentang hijab, ayat tentang khamr minuman keras, ya, ayat tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya, turun di tengah-tengah mereka semua, turun di tengah-tengah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan inilah keutamaan para sahabat Nabi yang langsung, ya, dibina, diarahkan, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah mereka, ya, dengan berhasil, sukses keluar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang lima, ya. Kemudian yang keenam dikatakan di sini, sungguhnya ahli bid'ah mereka adalah orang-orang yang menyempal dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Jelas, ya, bahwa ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang yakni keluar dari kelompok kaum muslimin, ya, mereka bersikap eksklusif, ya, yakni perbuatan mereka atau di antara ibadah mereka yakni berbeda dengan ibadah kaum muslimin. Nah, lihatlah yang tadi telah kita lihat, yang tadi kita telah saksikan, ya, sebelumnya dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa sekelompok orang ini berzikir dengan kerikil. Berzikir dengan, ya, yakni kerikil. Nah, ini kan berbeda sekali dengan, ya, zikirnya kaum muslimin yang ada di zaman itu. Demikian pula kaum khawarij yang tampil beda dengan, ya, kebanyakan kaum muslimin yang ada di zaman itu, dengan umat Islam yang ada di zaman itu, bahwa mereka menyempal, mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, mereka memberontak, wal'iyadzu billah, Rasulullah salamata wal afiyah. Ini sebagai contoh, langsung nyata sekali, yang kita lihat dari perbuatan kaum khawarij, ya, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari manhaj khawarij. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan, di antaranya dari kaum khawarij. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kaum khawarij yang diluruskan di sini ya oleh Ibnu Abbas, ada yang mengatakan jumlah mereka ketika itu sudah mencapai kurang lebih 8 ribuan lah. Setengahnya rujuk, setengahnya bertaubat. Ya, setelah dibantah syubhat-syubhat mereka oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, rujuk dan bertaubat kembali kepada ketaatan terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib, pemerintah yang sah di zaman itu. Ya, ada pun sisanya yang masih bandel istilahnya, inilah yang diperangi oleh pasukan pemerintah, pasukan Ali bin Abi Thalib beserta umat Islam di Nahrawan. Diperangi di mana? Di Nahrawan, ya, di zamannya itu. Dan kelak Ali bin Abi Thalib ya dibunuh oleh Khawarij juga. Kelak Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya, dibunuh oleh kaum Khawarij. Yani Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Ya, Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji dengan pisau belati, atau istilahnya khanjar, khanjar kalau kita istilahnya pisau belati ya, pendek. Yang pisau belati ini sudah disisipkan padanya racun yang sudah disiapkan selama seminggu. Racunnya ini selama seminggu sudah disiapkan di situ. Sehingga diyakinkan bahwa racun itu pasti mematikan. Pasti mematikan, dan benar. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib keluar di waktu subuh untuk sholat subuh mengimami kaum muslimin, ya, di zamannya itu, maka Abdurrahman menikam Ali bin Abi Thalib dengan khanjar itu yang masmum, yang ada racunnya padanya itu. Ya, memang tidak segera wafat ya Ali bin Abi Thalib, ya, dan beliau amanahkan kepada anaknya Al-Hasan dan Al-Husain, ya, jika Ali bin Abi Thalib ini wafat dengan sebab tusukan ini, maka ya, hukumlah orang itu, hukumlah dia, ya. Nah, inilah yang kita lihat tentang yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang kelak juga ya Al-Hasan juga dibunuh oleh kaum Khawarij, ya, oleh orang-orang Kufah, ya, dan juga begitu pula dengan adiknya itu Al-Husain, ya, dibunuh oleh orang-orang Kufah di Karbala, ya, tahun 61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjut kepada dalil berikutnya. Dalil 49. Dalil yang ke-49 yaitu sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ubaidillah bin Abi Ziyad radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma apabila ditanya tentang sesuatu dan jawabannya ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ia menjawab dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada, maka ia menjawab dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini lihat. Ya, jika tidak ada jawaban itu dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi, maka dia mengambil ucapan siapa? Ucapan Abu Bakar dan Umar, perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan apabila tidak ada dari keduanya, maka ia menjawab dengan pendapatnya sendiri, yakni berijtihad. Dengan ijtihadnya, karena ia merupakan seorang mujtahid mutlak di zamannya. Ya, mujtahid mutlak di zamannya ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya, inilah yang kita lihat dari yakni penjelasan Ubaidillah bin Abi Ziyad bin Abi Yazid tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kita dengarkan sekarang keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ungkapan ini, ucapan seperti ini, ya. Kata beliau rahimahullah, inilah Ibnu Abbas di mana ittiba'nya beliau terhadap dalil dan berhukumnya ia terhadap hujjah, yakni dalil, sudah sangat dikenal sekali. Jadi betul-betul Ibnu Abbas berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan pernah keluarlah intinya. Tidak akan pernah keluar dari Al-Qur'an, tidak akan pernah keluar dari hadis Nabi yang mulia. Sampai-sampai ya, ia menyelisih pembesar para sahabat dengan dalil yang ada padanya. Ya. Beliau menjadikan perkataan Abu Bakar dan Umar sebagai hujjah yang digunakannya setelah firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi perbuatannya ini. Nah, ini ya, kita lihat di sini bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pertama sangat ya komitmen dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Ini pertama. Ya, beliau jadikan dua sumber agama ini, dua sumber hukum agama ini sebagai hujjah, sebagai dalil yang sangat kuat sekali. Kemudian yang kedua, ya, bahwa dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim bahwa beliau juga kadang menyelisihi ya pembesar-pembesar para sahabat dalam masalah fikih. Dalam masalah apa? Masalah fikih yang dimaksud di sini, bukan masalah akidah ya. Tidak ada. Tidak ada yakni sahabat berselisih, berbeda pandangan dalam masalah akidah atau dalam masalah manhaj ya. Tidak ada. Mereka hanya berselisih dalam masalah yang kecil, ya, cabang agama atau furu', yakni dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih. Kemudian beliau pun menjadikan ya perkataan Abu Bakar dan Umar sebagai hujjah ini kalau tidak didalili dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya apa? Bahwa kalangan para sahabat sendiri seperti Ibnu Abbas menjadikan tokoh-tokoh para sahabat yakni Abu Bakar dan Umar ini sebagai pedoman, sebagai patokan, sebagai ya pedoman dalam beragama, pedoman dalam beragama. Karena ini juga sesuai dengan apa? Hadis Nabi, hadis Irbad bin Sariyah ketika Nabi mengatakan apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi yang mulia, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan manhajku, dengan sunnahku. Makna sunnah di sini adalah manhaj. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk setelah aku, gigitlah ya sunnah tersebut dengan gigi geraham. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama disebut dengan bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedoman ya, atau ungkapan atau ucapan Abu Bakar dan Umar dijadikan pedoman oleh Ibnu Abbas adalah petunjuk dari Nabi juga, petunjuk dari Rasul juga, tidak keluar dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, baru kalau tidak ada sama sekali, beliau berijtihad dengan ijtihadnya, dan Nabi telah mengatakan ya, idza ya ijtahada al-hakim aw mujtahid fa asaba ya falahu ajrani wa illam yusib falahu ajrun wahid, ay fi ma'na. Apabila seorang mujtahid berijtihad lalu ditakdirkan oleh Allah ijtihadnya benar, maka baginya berapa pahala? Dua pahala, kata Nabi. Dan jika ijtihadnya keliru, salah, maka baginya berapa pahala? Satu pahala, kata Nabi. Satu pahala. Inilah keutamaan seorang mujtahid yang berijtihad dengan ijtihadnya, ya telah bersungguh-sungguh ya mengeluarkan ya ijtihad, maka dia tetap diganjar walaupun keliru, walaupun salah, karena telah berusaha dengan kemampuannya yang ada, ilmunya yang ada. Nah, di sinilah letak Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan ahlinya. Letak ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan ahlinya, dan Allah Maha Adil ya dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini ya oleh sahabat Ibnu Abbas, iktadu bil ladzain min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ini dasar juga yang tadi telah disebutkan di awal-awal pembahasan. Ikutilah oleh kalian dua orang ya setelah aku meninggal nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sangat jelas sekali bagi kita tentang kewajiban umat ini untuk mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti manhaj ya, para sahabat Nabi dalam beragama agar selamat. Ya, agar apa? Selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai dalil yang ke-49 pada kajian di pagi hari ini, dan silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan apa yang kita kaji atau dari kajian-kajian sebelumnya juga boleh ya dipersilakan. Intinya tidak keluar dari materi manhaj. Tidak keluar dari materi manhaj ya. Pertanyaan, riwayat tentang terbunuhnya Husain sering kita dengar. Bagaimana dengan riwayat terbunuhnya Hasan? Pertama, Hasan ini lebih tua dari Husain. Hasan lahir tahun 3 Hijriah. Sedangkan Husain tahun berikutnya tahun 4 Hijriah. Artinya, ketika Hasan dan Husain ini menjumpai kakek mereka wafat, berapa usia cucu Nabi ini? Dua cucu Nabi ini? Hah? Ya, ketika itu berusia 8 dan 9 tahun. Kurang lebih. Ya, berusia 8 dan 9 tahun. Ya. Ini usia mereka berdua ketika menjumpai kakek mereka wafat. Itu Rasulullah SAW wafat. Ya. Kemudian yang kedua, tadi telah dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Demikian pula Husain. Demikian pula Hasan. Ya. Demikian pula Hasan sebenarnya dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya, orang-orang yang memiliki akidah Khawarij di zamannya. Ini Hasan, ya. Dan juga Husain. Wabil khusus ya dari ahli Kufah, dari penduduk Kufah. Ya, negeri Kufah. Ya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada para sahabat bahwa wilayah timur yang ditunjuk oleh Rasul di zamannya itu adalah Irak, Irak, Iran, itu wilayah timur sana itu. Kata Nabi adalah ya, yakni tempat ya, keluarnya atau terbitnya dua tanduk syaitan. Tatlu'u fiha qarnai syaitan, kata Nabi. Tempat keluarnya atau terbitnya dua tanduk syaitan. Maknanya apa? Bahwa daerah itu adalah daerah sumber fitnah. Sumber fitnah. Dari zaman dahulu sampai detik ini. Dan sampai akhir zaman nanti. Ya, sumber fitnah, coba perhatikan. Bagi para jamaah yang memperhatikan sejarah ya, sejarah mulai dari masa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, itu banyak sekali terjadi berbagai macam hal yang tidak diinginkan di negeri yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, beliau memindahkan ibu kota itu yang tadinya Madinah menjadi Kufah. Menjadi Kufah. Bagian dari wilayah Irak. Ya, bagian dari wilayah Irak. Dan Ali bin Abi Thalib dibunuh di sana. Demikian pula dengan anaknya itu Hasan. Demikian pula dengan anaknya yang bernama Al-Husain. Dibunuh di Karbala, dekat dari ya, di wilayah Irak juga kan Karbala ini. Ya, Karbala. Terdiri dari dua kata, karb wa bala, karbun wa balaun. Ya, ketika Husain ya menuju negeri Kufah, hendak menuju negeri Kufah dan sampai di wilayah Karbala, Husain berkata orang-orang ya, wilayah apa ini? Apa nama wilayah ini? Mereka menjawab Karbala. Kata Husain, karbun wa balaun. Apa maknanya itu? Karbun wa balaun. Karb ya, yakni bencana, bala juga bencana ya, musibah ya. Dan itu benar artinya ya, yakni ketika Husain dibunuh di Karbala, dibunuh oleh orang-orang Kufah. Jadi orang-orang Kufah atau secara umum orang-orang Irak adalah terkenal sebagai ahlu ghadrin wa khiyana, orang-orang ya tukang khianat, tukang ya ya tukang khianat ya. Dan tentunya para sahabat telah mengingatkan ya kepada Al-Husain ketika itu untuk tidak menuju Kufah, untuk tidak menuju Kufah, dicegah oleh para sahabat jangan menuju Kufah ya. Namun ya qadarullah ma syaa fa'al, tentunya apa yang telah Allah takdirkan pasti terjadi, apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi, kan begitu ya. Akhirnya Husain menuju Kufah juga ya, dan di Karbala lah beliau dihadang oleh orang-orang Kufah dan dibunuh oleh orang-orang Kufah ya, Husain dan rombongannya ya, Husain dan rombongannya. Nah, begitu pula kakaknya sebelumnya itu ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga demikian keadaannya sama ya, riwayatnya pun sama ya, dikhianati oleh orang-orang Kufah, dikhianati oleh orang-orang Kufah. Contoh ya, ini dalam sejarah yang benar, ketika Husain bertemu dengan Farazdaq. Farazdaq ini adalah seorang tabi'in lah kita katakan ya. Maka Farazdaq ini ditanya oleh Al-Husain, min aina, wahai Farazdaq, engkau dari mana ya? Kata Farazdaq, min al-Iraq, dari Irak ya, dari Irak. Lalu Husain bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka, bagaimana keadaan mereka? Dikatakan oleh Farazdaq, kulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'a bani Umayyah, hati mereka memang bersama engkau, tapi sayang pedang mereka bersama bani Umayyah. Tuh lihat ya. Jadi Husain ini tertarik menuju Kufah karena banyak sekali surat-surat masuk ya kepadanya dari penduduk negeri Kufah yang meminta Husain menuju negeri Kufah dan akan dibaiat menjadi khalifah di negeri Kufah. Namun akhirnya mereka sendiri yang mengkhianati Husain. Mereka sendiri yang mengkhianati Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini berkaitan dengan ya yakni sejarah ya. Jadi sejarah itu memang ada yang diputar balik, ada yang disimpangkan ya. Namun para ulama kita menjaga ya yakni kesahihan sejarah ya. Ada buku yang bagus sekali tentang ya masalah ini, yakni Hikbah ya minat tarikh au fit tarikh, dari mulai wafatnya Rasul sampai terbunuhnya Husain di tahun 61 Hijriah ya, yang ditulis oleh Syekh ya Uthman Al-Khamis. Syekh Uthman Al-Khamis ini diantara buku yang bagus yang menjelaskan tentang sejarah yang benar, sejarah yang sahih menurut riwayat-riwayat yang sahih, begitu. Menurut riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Ada fatwa dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwa biji tasbih tidaklah bid'ah. Saya katakan ini pandangan orang, pandangan ya seorang, bisa benar bisa salah. Sebagaimana ungkapan dari Imam Malik, kullu qaulin yukhadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pandangan manusia bisa benar bisa salah, bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pendapat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita, jadi kalau ini pandangan ya salah seorang ulama di zaman sekarang, siapapun namanya ya, siapapun nama dia ya, kalau di lihat ya, kalau dibandingkan dengan ungkapan dari Ibnu Mas'ud, kira-kira mana yang lebih utama? Ulama yang ada di zaman sekarang atau Ibnu Mas'ud? Tentu Ibnu Mas'ud jauh lah kedudukannya, ya, jauh kedudukannya ya. Siapakah Buya Hamka itu? Saya pernah membaca kisahnya, sewaktu muda beliau mendakwahkan bahwa maulid adalah bid'ah. Tapi ketika sudah berusia tua, beliau malah menghadiri maulid. Wallahu ta'ala alam ya, perlu di yakni baca lagi tentang biografi beliau berkaitan dengan masalah manhaj beliau ya. Kalau kita lihat di zaman dahulu ya, di zaman dahulu, di awal-awal yakni kemerdekaan ya atau sebelumnya itu, memang banyak ya para tokoh ya, negeri ini, para tokoh negeri ini yang mereka berjuang dengan apa yang mereka yakini ya. Namun kita lihat, kita melihat ada, artinya mereka-mereka itu ada plus minusnya lah, kita kata seperti itu. Ada plus minusnya, ya. Ada di antara mereka yang memang sudah mengerti dan mengenal manhaj salaf lalu mendakwahkannya. Ada pula yang memang belum mengenal manhaj salaf, ya, belum mengenal manhaj salaf, ya, atau belum apa namanya, yakni memberikan, ya, manhaj salaf ini sebagai suatu yang sangat penting lah ketika itu. Ya, ada hal-hal lain yang memang ditonjolkan, ya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, beliau dengan terkenal dengan TBC-nya, dakwah TBC-nya itu Tahayul Bidah dan Khurafat. Ya, namun itu tidak kita dengar lagi di zaman sekarang. Jarang orang Muhammadiyah itu bicara tentang TBC di zaman sekarang. Ya kan? Kalau orang-orang Muhammadiyah di zaman dahulu, iya, mereka yakni fokus dengan dakwahnya ini, dakwah tauhid, dakwah tauhidnya. Namun sekarang sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali mereka bicara tentang tauhid, tentang bid'ah, tentang syirik, itu jarang di zaman sekarang. Ini yang kita sayangkan ya. Ataupun yang lain-yang lainnya juga mereka kurang lah, yakni dari si manhaj ini kurang. Maka di zaman sekarang ya, alhamdulillah kita melihat dakwah salaf ini ya, berkembang ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara kaum muslimin ya bisa mengenal manhaj salaf, bisa mengetahui manhaj salaf, bisa mempelajari akidah salaf ya dan seterusnya. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh kaum muslimin di negeri ini mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Masing-masing punya dalil bagaimana mensikapinya. Nah, tentunya benar kita tanyakan. Kan tadi saya katakan, ya ini kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin, ya apa dalil Anda? Tentu mereka akan mengatakan apa? Al-Quran dan hadis. Namun pemahaman siapa? Nah, ini kalau pertanyaan yang kedua diajukan, mereka akan bingung. Atau menjawab ya dengan jawaban yang tidak tepat. Dengan jawaban yang tidak tepat, kan begitu? Ya, dengan pemahaman siapa? Betul, Anda memakai Al-Quran, Anda memakai hadis, namun pemahaman siapa? Ya, dengan pemahaman siapa memahami Al-Quran dan hadis itu? Nah, ini yang perlu kita ajukan pertanyaan ini agar mereka lebih ya fokus lagi ya dalam hal ini, lebih jelas lagi. Jadi kalau ngambang saja jawaban secara umum, jawaban secara ngambang, semua juga bisa seperti itu. Semua juga bisa mengatakan, ya kami berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Semua mengaku ahlu sunnah. Semua mengakunya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nah, namun perlu dipertegas lagi atas pemahaman siapa. Ya, atas pemahaman siapa, ya memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan bahwa biji tasbih yang digunakan untuk berzikir adalah bid'ah. Mohon pencerahan bagaimana membedakan ya suatu ya yang seperti teknologi masuk dalam kategori bid'ah atau bukan. Nah, begini ya. Ini pertama harus kita fahami dulu tentang definisi bid'ah. Kalau kita faham definisi bid'ah, baru kita melanjut kepada pembahasan yang lain. Apa definisi bid'ah? Apa makna bid'ah? Ya, yakni suatu cara dalam agama yang diada-ada, yang menyelisihi agama itu sendiri, ya, bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Tariqatun fid-din muhtara'ah, tudahi asy-syar'iyyah, yuqsadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbud lillahi subhanahu, ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah makna bid'ah yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Saya ulangi lagi, bid'ah adalah suatu cara dalam agama, ingat dalam agama bukan dunia. Suatu cara dalam agama yang diada-ada, yang menyelisihi agama itu sendiri, bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu makna bid'ah. Nah, kalau kita sudah faham tentang bid'ah, makna bid'ah ini, kita melanjut kepada yang lain, yaitu apa, ya, bagaimana caranya kita bisa membedakan mana bid'ah, mana yang bukan bid'ah, kan begitu? Bagaimana caranya kita bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah? Nah, dalam hal ini, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ilmu Usul Bid'ah menjelaskan, seorang bisa membedakan bid'ah ya dengan yang bukan bid'ah dengan dua hal. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu usul al-bid'ah. Dia harus menguasai tentang ilmu usul bid'ah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia pun harus menguasai sirah Nabi dan sunnah-sunnahnya. Ya, sejarah kehidupan Rasulullah dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan dua modal ini, seorang kelak bisa membedakan, memilah dan memilih mana bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Contoh tadi, yang pertama, Ya, seorang harus memiliki ilmu apa tadi? Ilmu usul bid'ah. Ilmu tentang pokok-pokok bid'ah. Terkait dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok bid'ah. Begitu. Nah, ketika seorang tidak memiliki ilmu tentang usul al-bid'ah, tidak mengerti, ya tidak memiliki ilmu usul bid'ah, maka dia tidak akan bisa membedakan mana bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Misal, dia akan menganggap misalnya, oh itu pesawat, ya pesawat terbang adalah bid'ah. Pesawat terbang adalah bid'ah. Speaker adalah bid'ah. Ya. Ya, HP adalah bid'ah kalau begitu. Waliyadzubillah. Nah, ini berarti orang ini tidak memiliki tidak mengerti tentang ilmu usul al-bid'ah, ya. Atau yang kedua, tidak memiliki ilmu tentang sunnah Nabi dan sirah beliau, yakni sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang tidak mengenal sunnah Nabi, tidak mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menganggap misalnya, ya, yakni, ya, contohnya misalnya apa? Ya, apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin, kebanyakan umat Islam di zaman sekarang, ya, adalah sunnah Nabi katanya. Dari bid'ah-bid'ah yang ada di zaman sekarang adalah sunnah Nabi. Kita sekarang berada di bulan apa ini? Rajab. Nah, di bulan Rajab ini sebagian orang ternyata mengamalkan, ya, amalan khusus yang diyakini, ya, adalah, ya, yakni bagian dari agama, ya, seperti puasa khusus di bulan Rajab. Ya, puasa khusus di bulan Rajab itu diamalkan oleh sebagian kaum muslimin yang diyakini bagian dari agama Islam, padahal bukan agama Islam. Nah, inilah orang ini berarti tidak memiliki, ya, atau tidak mengenal, ya, tentang sirah Rasul dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai contoh. Itu sebagai contoh tidak memiliki, ya, ilmu tentang sirah Nabi dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh seorang apabila dia ingin membedakan mana bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Ya. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan biji tasbih, jelas dianggap oleh sahabat Ibnu Mas'ud adalah bid'ah, ya, karena, ya, apa yang dilakukan itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mestinya berzikir dengan jari, dengan tangan, ya, bukan dengan kerikil, ya, apalagi dengan biji tasbih ataupun yang semisalnya. Jadi ini yang harus difahami di sini. Yang harus difahami di sini yakni bahwa bid'ah adalah satu cara dalam agama, bukan dalam dunia, bukan dalam kehidupan dunia. Makanya kalau misalnya jamaah haji pergi ke tanah suci dengan pesawat, ini bukan bid'ah. Ya, bukan bid'ah karena pesawat, ya, jelas, ya, murni teknologi, murni dalam kehidupan dunia dan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau berzikir, ini ibadah. Berzikir adalah ibadah. Jadi harus dibedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Ya, mana urusan agama, mana urusan dunia, ya, teknologi begitu. Ini wajib dibedakan. Ya. Apakah penyebutan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan karamallahu wajah, semoga Allah muliakan wajahnya itu, apakah ada dalilnya atau tidak? Ya, tidak ada dalil seperti ini. Ya, tidak ada dalil yang seperti ini. Cukup kita katakan Ali dan juga sahabat-sahabat Nabi lainnya radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Begitu. Radhiyallahu taala an. Karena Allah sendiri yang menjelaskan hal itu, radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka berridha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Itu dalilnya tentang at-taraddi, yaitu menggunakan lafaz radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Atau di pertanyaan lagi di sini, ya, yakni bahwa Ali bin Abi Thalib disebut sebagai Imam Ali bin Abi Thalib. Tentu, ya, memang beliau adalah imam, pemimpin. Kalau makna imam di sini makna pemimpin, iya, bahwa beliau adalah imam dan seluruh para khulafa ar-rasyidin juga imam. Ya, jadi bukan Ali saja ya. Mestinya bukan Ali kan? Kalau disebut Imam Ali, mestinya Imam Abu Bakar kan? Imam Umar, Imam Uthman, kan begitu. Karena mereka semua pemimpin. Kalau ini makna imam adalah pemimpin. Ya, adalah pemimpin. Ya, jadi biasanya ini yang menggunakan ini adalah orang Syiah. Karena mereka meyakini tentang imam mereka yang berjumlah 12. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, Imam Ali kata mereka, Imam Ali. Mengenai imam empat mazhab yang populer seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, apakah mereka termasuk bermanhaj salaf? Semuanya, semua para ulama itu yang disebutkan di sini, ya, manhaj mereka benar, manhaj mereka seluruhnya salaf, manhaj salaf. Nanti ada di sini ya pembahasan tentang ungkapan atau ucapan Imam Abu Hanifah nanti di dalil yang ke-57. Imam Malik dalil 58. Imam Syafi'i dalil 59. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dalil yang ke-60. Ini ada di sini. Ya, bahwa mereka adalah imam ya yang bermadhab salaf. Ya, madhab mereka salaf, manhaj mereka salaf, akidah mereka salaf, ya, dan mereka semua berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun yakni mereka disebut sebagai imam dalam mazhabnya, yakni ini dalam bidang fikih. Ini dalam bidang apa? Fikih. Enggak ada ya Imam Syafi'i memiliki ya mazhab tersendiri dalam akidah, ya enggak ada. Karena semua akidah mereka adalah akidah salaf, begitu. Enggak ada Imam Syafi'i akidahnya tersendiri dari akidah Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, enggak ada ini. Ya, tidak ada demikian ya. Imam Syafi'i dijuluki sebagai Nasir Sunnah, pembela Sunnah. Ya, seperti apa? Ya tentu beliau yang menegakkan Sunnah Nabi. Tatkala Sunnah Nabi ketika itu sudah banyak disimpangkan atau dinodai oleh sekelompok orang di zaman itu seperti orang Sufi, ini muncul di masa beliau. Orang-orang Sufi, orang-orang Tasawuf muncul di masa beliau, di masa Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala Imam Syafi'i keluar dari Baghdad menuju Mesir di tahun 199 Hijriah, apa kata Imam Syafi'i? Tidaklah aku tinggalkan Baghdad kecuali di dalamnya sudah terdapat orang-orang bodoh, orang-orang sufi maknanya, orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, ya. Dan ungkapan ulama, ya, ungkapan sebagian ulama tentang sufi, ya, barang siapa di pagi hari belajar sufi, maka di siang hari dia sudah bodoh. Ya, barang siapa belajar sufi di pagi hari, maka di siang harinya dia sudah bodoh. Nah, ini ungkapan ya di antara para ulama di zaman itu. Tatkala Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah dan beliau sedang sujud, beliau di punggung beliau diletakkan ya jeroan onta yang sudah membusuk oleh kafir Quraisy. Lalu Rasul SAW mendoakan keburukan bagi mereka, ya, mendoakan keburukan bagi mereka. Apakah kisah seperti ini benar? Pertama, ini benar. Ini pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tetap Rasul dalam sujudnya, tidak beranjak dari sujudnya. Ketika itu Fatimah datang untuk menghilangkan ya, membuang ya jeroan onta yang membusuk di punggung Nabi yang sedang sujud. Ya, nah, baru setelah itu Nabi mendoakan keburukan bagi ya tokoh-tokoh kafir Quraisy, dan mereka semua sangat terkejut dan mereka semua sangat takut karena mereka faham kalau ada orang yang terzolimi, lalu orang yang terzolimi itu berdoa untuk keburukan ya orang yang menzoliminya, maka mereka meyakini doa tersebut pasti dikabul, pasti mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka sangat takut sekali dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah duduk di majelis bersama ustadz yang tidak bermanhaj salaf dengan tema pendidikan anak? Dengan tema pendidikan anak. Ya, tentunya dalam hal ini kita perlu mencermati ya apapun yang disampaikan oleh orang yang manhajnya ya menyimpang atau tidak bermanhaj salaf. Ya, kita harus yakni selektif. Kita harus selektif, jangan sampai ada syubhat masuk ya ke benak kita, dan syubhat tersebut kalau sudah masuk ya di kepala seorang, sulit untuk keluar. Sulit sekali untuk keluarnya. Makanya para ulama dari zaman dahulu, ya, mereka senantiasa memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak duduk di majelis yang seperti itu. Ya, sampai-sampai ada di antara ulama, di antara salafus salih, di antara ulama di zaman dahulu, ketika ada seorang ahli bid'ah ingin membacakan satu ayat Al-Quran kepadanya, maka si ulama ini menolak. Padahal yang dibacakan apa? Ayat Al-Quran, bayangkan itu. Ayat Al-Quran yang dibaca itu. Ayat Al-Quran yang ingin dibacakan oleh si ahli bid'ah ini. Maka si ulama ini ya menutup telinganya, tidak ingin mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh si ahli bid'ah ini. Sampai seperti itu. Ya, sampai demikian. Nah, inilah yang kita lihat kehati-hatian ya, sikap hati-hati orang-orang di zaman dahulu ya untuk menjaga keselamatan agamanya, Di daerah kami pada saat ya ada yang ya tertimpa musibah kematian, mengadakan malam ya sekian malam sekian ya, kemudian diadakan tausiah dan para tamu yang hadir mereka membawa kue ya, mereka bawa kue dari rumah mereka, lalu kue tersebut dibagi-bagi lagi kepada para tamu yang hadir di situ karena saking banyaknya kue yang ada. Apakah yang seperti ini melanggar, bertentangan dengan sunnah? Ya jelas. Jelas yang seperti ini. Tidak ada contoh dari Nabi SAW kumpul-kumpul di rumah orang yang berduka, kumpul-kumpul di rumah orang yang berduka, dan bahkan makan-makan, minum-minum. Ya, Imam Syafi'i menganggap ya kumpul-kumpul tersebut sambil makan-makan, minum-minum di rumah orang yang berduka, bagian dari niyahah. Apa niyahah? Meratap. Sedangkan niyahah hukumnya apa? Minal kabair, dosa besar. Ya, dia termasuk dari dosa besar. Minal kabair. Bayangkan, kalau dosa besar, ya dianggap dosa besar. Maka harus dihindari yang seperti ini. Ya, dihindari yang seperti ini. Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam agama. Ketika kita ingin menegurnya, ya, dianggap kita ini berbeda sendiri dari kebanyakan orang. Lalu bagaimana sikap kita? Jadi tentunya bersabar ya. Bersabar dalam menghadapi yang seperti ini dan terus ya mendoakan mereka agar mereka diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan kebenaran, agar mereka dapat menerima yang benar dan melaksanakan kebenaran yang telah mereka dapati itu, ya. Nah, inilah usaha kita. Jadi tetap kita bersabar dan bersabar menghadapi yang seperti ini. Ya, tidak terburu-buru, ya, tidak meninggalkan mereka dan seterusnya, namun mendoakan mereka. Mendoakan mereka dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga seperti kita. Dan ini perwujudan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidaklah sempurna keimanan antara kalian hingga dia mencintai kebaikan ada pada orang sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya, ya. Sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Artinya apa? Kita ingin kaum muslimin faham tentang manhaj salaf sebagaimana yang kita fahami. Begitu. Sebagaimana yang kita fahami, ya. Dan hal ini juga bisa kita lihat dari ungkapan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, ya. Sebagai perwujudan dari hadis Nabi tadi, apa kata Imam Syafi'i? Saya ini ingin agar umat Islam faham agama sebagaimana yang saya fahami, begitu. Sebagaimana yang saya fahami, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kita berkeinginan agar umat Islam ini kembali kepada agamanya, itu maknanya. Agar umat Islam ini kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya dengan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa penyebab atau faktor orang-orang di zaman sekarang lebih bandel, ya, lebih ngeyel daripada orang-orang Islam di zaman Nabi? Apakah karena doktrin? Pertama, ya, orang-orang di zaman sekarang lebih kritis, atau dogma demokratis, ya, bebas berpendapat, atau sebab makanan yang mereka makan di zaman sekarang, atau sebab yakni apa yang mereka tonton, ya. Ini semuanya ini mempengaruhi, ya. Semuanya ini berpengaruh tentunya. Ya, apa yang kita lihat di lingkungan kita sekarang ini semua berpengaruh kepada cara kita berpikir. Cara atau lahirlah pemikiran orang-orang di zaman sekarang begini, ah itulah faktornya, ya. Wabil khusus faktor utamanya sebenarnya adalah al-jahlu bid-din, bodoh terhadap agama. Itu faktor utama. Itu adalah faktor utama. Mereka menyimpang. Mereka yakni misalnya keluar dari mana salaf atau menyimpang dari mana salaf, faktor utamanya adalah al-jahlu bid-din, bodoh terhadap agamanya sendiri. Wallahu taala alam. Saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya, ya, saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.